Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ada PR halaman 9 at-tamrin ij'al jam'an munasiban minal kalimatil atiyati, jadikan jamak yang sesuai dari kata-kata berikut. Kita telah mempelajari 3 jenis jamak. Jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Sekarang kita langsung bahas muhassinatun. Pardon, jamaknya apa? Baca yang benar. Muhassinatun mufradnya. Jamaknya? Muhassinatun atau muhsinatun. Muhsinatun perempuan yang berbuat kebaikan. Kalau muhassinatun, yang menganggap baik. Hassana yuhassinu, tahsinan, muhassinun. Yang mengadakan perbaikan, atau yang menganggap baik. Yang menghasankan, bisa menghasankan, membaikan. Ya. Muhassinatun, yang membaikkan atau yang menghasankan. Jadi jamak apa ini? Jamak muannas salim. Maq'adun. Maq'aduna. Benar? Maq'aidu. Itu jamak apa? Jam'at taksir. Jadi untuk benda-benda mati seperti maq'adun dan yang lainnya, itu jamaknya jamak taksir. Tidak boleh jamak muzakkar salim. Kalau jamak muzakkar salim untuk yang berakal, manusia, itu baru jamak muzakkar salim. Tambah waw dan nun. Kalau benda-benda mati atau jamad, maka jamaknya adalah jamak taksir. Maq'adun artinya bangku atau tempat duduk. Maq'adun. Maq'aidu. Tidak boleh maq'aidun. Nanti ada pembahasannya tersendiri. Termasuk al-ismul ladzi la yansharif. Ada di sini kayaknya. Yang kesembilan, jenis isim yang kesembilan. Yang ketiga, babun. Abu Ilham. Jamaknya? Abwabun. Jamak apa itu? Iya. Jamak? Abwabun, benar. Jamak apa? Jamak taksir. Babun artinya pintu. Nasirun. Yang keempat. Ayo, Abu Muad, Moroja belum? Kan nggak ikut, barangkali sudah Moroja. Nasirun artinya sang penolong, yang menolong. Jadi jamaknya apa? Jamak muzakkar salim atau jamak muannas salim atau jamak taksir kira-kira? Jamak muzakkar salim, karena dia orang hidup. yang bernyawa, nasirun, maka jamaknya biasanya jamak mudzakkar salim ditambah waw dan nun. Jadi apa? Nasiruna atau nasirina, bisa dua-duanya, tergantung nanti penggunaannya, tergantung kedudukannya dalam kalimat. Yang kelima, shaimun. Siapa sekarang? Karena kitabnya shaimun. Jadi shaimuna sama jamak mudzakkar salim tambah waw dan nun atau ya dan nun. Shaimuna atau shaimina. Yang keenam, shaimatun. Abu Dihya. Shaimatun jamak muannats salim tambah alif dan ta. Mujtahidun yang ketujuh. Mujtahiduna, orang yang bersungguh-sungguh atau yang rajin. Shaim yang berpuasa, shaimah wanita yang berpuasa. Delapan, mujtahidatun. Mujtahidatun jamak muannats salim. Sembilan, kursiyun. Karosiyu, kursi-kursi. 10, jamak taksir ya. Qalamun. Aqlamun. Pena. Ini jamak taksir. 11, fasiqun. Coba Abu Mu'ad, tinggal ditambah waw dan nun. Jadi fasiquna atau fasiqina, orang fasik. 12, nahrun. Apa? Nahrun artinya sungai. Benda mati biasanya jamak taksir. Jadi apa? Anharun. Tajri min tahtihal anhar. Banyak ayat yang bunyinya seperti ini. Anhar jamak dari nahrun, sungai. 13, nabiyun. Bisa nabiyuna atau ambiya'u, para nabi. Nabiyun, nabi. 14, shadiqatun, orang yang jujur, wanita yang jujur. Shadiqatun jamak muannats salim. 15, musyrikatun. Jamak muannats salim. Faizun. Faizuna jamak dzakar salim. Faizun artinya yang beruntung, orang yang beruntung. Jannatun. Jannatun surga. Jamak muannats salim. Nurun cahaya. Kira apa? Nurun jamak taksir, sama seperti nahrun, qalamun, anwarun. Ada nama orang Anwar. Nah, dari kata apa? Nurun artinya cahaya-cahaya. Anwarun. Selesai pembahasan jamak dengan tiga jenisnya. Berarti kita sudah mempelajari lima jenis isim. Isim mufrad, isim musanna, jamak ada tiga, jamak muzakkar salim, yang keempat jamak muannats salim, yang kelima jenis isim jamak taksir. Sekarang ke enam. Al-asma'ul khamsatu. Al-asma'ul khamsatu. Isim-isim yang lima. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin. Yang termasuk al-asma'ul khamsah adalah abu, akhu, hamu, fu, dan dzu. Adapun yang ka serta malin sekedar contoh. Bisa abuki, abukum, diganti bebas. Abuha, akhuka, akhuki, akhukum, dan yang lainnya. Dengan juga dzu malin, malin bisa diganti dzu khuluqin, dan yang lainnya. Dan abaka, akhaka, hamaka, faka, dza malin. Abuka ayahmu, akhuka saudara laki-lakimu, saudaramu. Hamuka iparmu. Atau hamuki ini. Hamuka apa hamuki, bagus ya. Hamu ipar laki-laki. Kalau perubahannya hamwatun, jadi hamuki ipar laki-laki, mu iparmu. Ya, bagusnya kemana? Ke perempuannya. Ya kan, kalau misalkan ke laki-laki gimana? Iparmu. Yang kita katakan munya itu laki-laki, iparnya laki-laki, itu ipar bukan? Ipar juga. Ipar juga. Walaupun satu jenis. Bisa dikatakan ipar juga. Ipar juga ya. Iya, misalkan iparmu. Siapa sebenarnya ya? Iparnya kamu, yang laki-laki ada ya? Ada. Berarti itu ya adik-adiknya suaminya istri ya? Hamuka, ipar laki-lakimu, ya bisa-bisa ya? Tapi hamuki juga bisa kan? Hamuki iparmu ke perempuan. Berarti laki-laki ini adalah suami dari saudara perempuan ini. Saudara perempuan ini. Fuka, mulutmu. Dzu malin. Dzu artinya yang memiliki. Abaka, sama ya. Bedanya abaka, akhaka, hamaka, faka, dza malin dalam penggunaan. Bedanya itu tergantung posisinya atau kedudukannya dalam kalimat. Artinya sama. Abika, akhika, hamika, fika, dzi malin. Bedanya yang pertama ada waw, sukun. Yang kedua alif. Yang ketiga ya, sukun. At-tamrinu tamrin, latihan. Ij'al ma ya'ti kama dzukira. Jadikan kata-kata berikut seperti yang telah disebutkan di atas. Abu Bakrin. Coba, siapa sekarang? Akhirnya Abu Bakrin jadi? Jadi Aba Bakrin. Terus? Abi Bakrin. Siapa? Ini, siapa ini? Jadi tinggal Abu, Aba, Abi gitu. Abu Bakrin berarti teruskan Aba Bakrin, Abi Bakrin. Sama artinya Abu Bakar. Cuma kadang dibaca Abu Bakrin, Aba Bakrin, Abi Bakrin, tergantung kedudukannya dalam kalimat. Ja'a Abu Bakrin, telah datang Abu Bakar. Ra'aitu Aba Bakrin, baru saya melihat siapa? Abu Bakar, Aba Bakrin. Marartu bi Abi Bakrin, saya melewati Abu Bakar, tapi dengan kalimat Abi Bakrin karena ada ba. Marartu bi Abi Bakrin. Abu Dawud. Abu Dawud. Ya. Abu Dawud. Aba Dawud. Abi Dawud. Akhu Aliin. Abu Hurairah. Dhu ilmin. Dhu fadlin. Terus. Dhu fadlin dulu. Dhu fadlin. Dha fadlin. Terus. Dhi fadlin. Abu Sa'idin. Terus Aba Sa'idin. Terus satu lagi Abi Sa'idin. Abu Talibin. Yang ketujuh. Ini kalau form saya ini bagus kan. Enggak bisa pembuka itu cuma satu. Enggak bisa. Cuma lima saja. Abu, Aku, Hamu, Fu, Zu. Ada yang menamakan Hanu. Jadi, kenapa dikatakan Al-Asma'ul Khamsah? Karena punya ciri khas. Ketika dia rafa, marfu, ada wawunya, cirinya wawu. Abu, Aku, dan seterusnya. Ketika mansub, ternasab kan? Alif. Aba, Aku. Ketika majrur terjarkan, cirinya ya mati. Abi, akhi. Padahal asalnya kan abun. Abuka dari kata abuka. Gitu. Abun. Abun artinya apa? Ayah. Harusnya kan abuka. Tanpa wawu mati kan. Cuma ini punya kekhususan. Bukan abuka tapi abuka. Bukan abaka tapi abaka. Bukan abika tapi abika. Cuma lima saja. Sehingga dikatakan al-asma'ul khamsah. Isim yang lima yang punya ciri khas. Ketika rofa, nasab dan jer. An Abi Hurairah. Ada yang sering kan? Hadis dari Abu Hurairah. Kalau bahasa Arabnya kan an. Nah, dia pasti Abi dibacanya, enggak mungkin Abu. Salah kalau An Abu, bacanya salah. An Aba, salah. Tapi An Abi, kenapa terjerkan dengan huruf An? An Abi. An Rasulillah. Bukannya, ya memang terjerkan, tapi enggak masuk Al Khamsah. Jadi apa? Tidak masuk Al Asmaul Khamsah. Atau An Abi Sa'idin. Bacanya Abi Sa'idin, karena ada An. Lagi al-maqsuru, jenis isim yang ketujuh adalah isim maqsur. Al-maqsuru huwa adalah kullu ismin mu'rabi. Setiap isim yang mu'rab yang berubah. Berubah apanya? Harakat akhirnya. Akhiruhu alifun lazimatun. Yang akhirnya huruf akhir dari isim maqsur adalah alif lazimah. Alif bengkok kalau bahasa kitanya. Bahasa Sundanya alif bingkeng ya. Bahasa Arabnya alif lazimah. Lazimah artinya apa? Yang lazim, yang terus ada gitu. Menyertai. Maftuhatun ma qablaha, yang terfathahkan apa-apa sebelumnya. Sebelum alif lazimah pasti fat ha, itulah yang namanya al-maqsur. Misal contohnya al-fata, lihat. Al-fata diakhiri oleh apa? Alif lazimah, alif yang bengkok seperti ya, tapi bukan ya. Taunya dari mana? Harokat sebelumnya fathah. Berarti dia alif lazimah, bukan ya. Itu yang harus dihafalkan. Al-Fatah pemuda. Al-Wusta. Apa Al-Wusta? Jari tengah. Al-Mustafa, pilihan. Yang terpilih. Atau yang dipilih. Al-Huda, petunjuk. Musa, nama orang. Isa. Dan pula Isa nama orang. Nah, Al-Manqusus. Itu lagi berarti, biar yakin. Yang delapan, Manqus. Al-Manqusu huwa. Al-Manqus adalah kullusmin mu'robin. Setiap isimnya mu'rob, akhiruhu la ya'un lazimatun. Yang akhirnya adalah huruf ya lazimah. Bukan alif lazimah lagi. Maksuratun maqablaha, yang terkasrohkan apa-apa sebelumnya. Harkat sebelumnya itu kasroh. Mislu al-hadi. Itu harusnya ada titiknya ya. Al-hadi. Ya enggak apa-apa sih. Yang penting tahu bahwasanya al-hadi huruf terakhirnya apa? Ya lazimah. Bukan alif lazimah. Kenapa? Abu Ilham? Kenapa al-hadi huruf terakhirnya dikatakan ya lazimah bukan alif lazimah? Kenapa? Abu Ilham? Karena harokat sebelumnya adalah kasroh. Jadi kalau kasroh sebelumnya pasti ya lazimah. Kalau fathah sebelumnya berarti alif lazimah. Az-zani, al-hadi yang memberikan petunjuk. Az-zani yang berbuat zina. Ad-da'i yang berdakwah, yang menyeru, yang mengajak. Ar-rami yang melempar. Al-qadhi, hakim yang memutuskan. An-nahi yang melarang. Kagoklah satu lagi ya. 9. Al-ismu ladzi la yansarif, isim yang tidak boleh bertanwin atau yang tidak menerima tanwin. Huwal ismu ladzi la yadkhulu alaihi at-tanwinu, yaitu isim yang tidak masuk padanya tanwin. An, in, un tidak masuk pada jenis isim yang ke-9 ini. Mislu contohnya Aisyatu, tidak boleh Aisyatun, Aisyatin, Aisyatan tidak boleh. Fatimatu, Ibrahimu, Ismailu, Sulaimanu, nama-nama orang. Utsmanu, Salmanu, Maryamu, Yusufu, Zainabu. Wasayati insyaallah tafasiluhu, dan akan datang insyaallah perincian-perinciannya. PR nih, tamrinun umumiyun. Latihan umum. Uzkur anwa'al asma'i fima ya'ti. Sebutkan jenis-jenis isim pada kata-kata berikut. Contohnya jannatun, isim apa ini? Al-ismul mufrad. Sudah gitu saja ya. Isim ada berapa? 9. Isim mufrad, mutana, jamak muzakkar salim, jamak mu'anas salim, jamak taksir. Kemudian al-asmaul khamsah, al-maqsur, al-manqus, dan al-ismul ladzi la yansarif. 9. Hafal enggak? Kalau hafal insyaallah, wah ini masuk yang ini. Bisa jawab ya. Ya kalau enggak hafal ya lihatlah teorinya. Akhirnya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.